Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kita Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sebutkan pada pertemuan telah lewat. Ya, kita masih di kitab zakat. Boleh seseorang untuk mendahulukan membayar zakat sebelum 1 tahun, boleh. Kemudian juga disunahkan mendoakan orang membayar zakat dengan mengatakan Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala ali fulan, ya, demikian. Berikutnya masih di kitab zakat, ya, di sini belum masuk di bab, masih pembukaan, ya, wallahu alam, demikian. Hadis yang ke-13, yaitu hadis yang ke-572. Wan Jabir dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Di sini sebagai Imam Muslim. Batasan kalau yang sudah lewat yaitu emas, perak, demikian juga sapi, ya, 30 ekor, kambing, ya, sudah dibahas, unta. Sekarang ini akan dibahas tentang tanaman-tanaman. Ya, demikian juga nanti hasil sawah atau yang semisalnya, walaupun sawah dibicarakan, kalau gandum jelas, ya. Maka ini disebutkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kalau beliau mengatakan laisa fi maduna khamsi awaqin, tidak ada di dalam apa yang di bawah 5 awak. Awak ini disebutkan jamak dari uqiyah. Ukuran, ya, dari ukuran-ukuran. Ya, disebutkan yaitu jamak dari waqiyah. Ya, waqiyah yaitu tusawi 40 dirhaman. Sesuai dengan 40 dirham. 1 dirham kan gambaran kita 100.000. Ini 40. 40 kali 100.000, ya, sekitar 4 juta. 40 dirhaman. Awak. Tidak ada yang di bawah 5 awak minal warik sodakoh, dari warik, dari perak sedekah, ya, itu sudah lewat pembahasannya, ya, emas dan perak. Walaysa fi maduna khams dzaudin, dan tidak ada, ini juga sudah pernah, tidak ada di bawah 5 dzaudin sekumpulan dari unta, minal ibil, dari unta sodakoh sedekah. Ya, tidak ada tadi di bawah 5 awakin, ya, sedekah perak. Ya, ini kurang dari 5 awak dari perak tidak ada sedekahnya. Kurang dari 5 ekor unta tidak ada sedekahnya. Jelas. Boleh sami maduna khamsah ausab minat tamr sedekah. Sekarang kurma ini, walaupun di tempat kita ya tidak ada kurma. Yang sampai seperti ini banyaknya, ya, mungkin. Dan tidak ada yang di bawah 5 ausab disebutkan oleh Imam As-Sunani. Situ nasoan 60 sok, satu sok sekitar 3 kilo kan sekitar itu. Kalau ya gampangnya 2,5 kilo, ya, berarti 60 kali 2,5, ya, minkom sah ausat minatamer, ya, ini sekitar 150 kilo, gitu aja, ya, kali 6 150 kilo, ya, dikali 5 berarti 750 kilogram. Kalau 1 kilo yang 10.000, ya, mungkin 7,5 juta, sekitar itulah. Ya, dan tidak ada yang dia itu di bawah 5 usuk dari kurma sedekah kaum muslim, bukan 5 muslim. Ini batasan dari kurma. Kalau dia itu di bawah dari 5 usuk tidak keluar. Tadi saya sebutkan dari ausok ini tadi 60 sok, satu sok itu sekitar 2,5 kilo, ya, sekitar itu. Jadi 150 kilo, 150 kilo dikali 5 berarti berapa? 750 kilogram, banyak. Jadi kalau kurang korma itu sekitar di bawah 750 kilogram tidak keluar. Ya, orang-orang gitu, ya. Banyak, ya, berarti korma berapa sampai 750 kilogram? Banyak. ton, nanti itu istilahnya. Di bawah 1 ton lah gampangannya sekitar itu. Tidak ada sedekah. Kemudian disebutkan walahu, dan disebutkan juga oleh Imam Muslim rahimahullah min hadis Abi Sa'id dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, laisa fi maduna khamsah awsu min tamrin. Nah, sama juga, tidak ada di bawah 5 awsu. Awsu tadi 50 sok. Ya, 1 sok itu kan di 4 mud, 1 mud 2 genggaman tangan. 2,5 × 60. Dari 2,5 × 60 150. Sekitar itu. 150 kalau 5 berarti 750 tadi. Ya hampir 1 ton, ya kan? Tidak ada di bawah 5 usuk dari kurma walahab, demikian juga biji-bijian sedekah, sedekah. Ya itu. Wa aslu hadis Abi Sa'id. Dan asal hadis Abu Sa'id ini ya mutawatir dari semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jelas. Jadi apa yang sekarang disebutkan emas, perak, ya. Kemudian di sini unta, demikian juga kurma. Mulai banyak kurma, ya sekitar 1 ton lah baru keluar zakat. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya hadis yang ke-15. Sekarang ini yang ditanam ya di sawah-sawah atau ladang-ladang semisal itu. Wa an Salim bin Abdullah, dari Salim bin Abdullah, an-nabi dari bapaknya ini Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya di sini disebutkan Imam Bukhari ya. Ani nabi dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, "Fima saqati sama?" Apa-apa yang apa sama? Langit maksudnya air hujan. Apa-apa yang mendapatkan dari air hujan, ya, jadi kalau dia itu sawahnya atau tegalannya, ya, atau ladangnya itu dari air hujan, ini istilah kita tadah hujan, ya, memang mengandalkan air. Wal uyun, demikian juga mata air, tidak ada jerih payah dari petani. Au kana asarian, atau asarian disebutkan itu sungai yang besar, ya, sungai yang lebar. Ini seperti jiwa di nahar, di sampingnya sungai yang besar, atau birka, atau kolam, atau danau, ya itu, dan semisal itu. Ya. Maka disebutkan di sini, bima syafati sama wal uyun au kana asariyan al usyur. Apa usyur? 1/10. Jadi kalau air itu dari air hujan murni, maka kalau panen 1/10 disingkirkan untuk zakat. Paham ini? Ya mudah ya. Wa fi ma suqiya bin nadhi, dan apa yang diairi dengan nadh, nadh itu adalah unta yang dia itu mengambil air dari sumur. Jadi kerja keras dari petani. Kalau kita mungkin irigasi ya, atau mungkin mengambil air menggali sumur diambil dengan pompa untuk mengairi sawah dan semisalnya, ini namanya nadh. Dengan apa? Dengan diairi, yang roh dengan mengairi. Dulu itu unta digunakan untuk apa? Untuk menarik ember. Dikasih tali, embernya kan dimasukkan sumur yang sangat dalam sekali. Sana itu sumurnya dalam sekali. Kalau ditarik orang ya terlalu berat, ditarik oleh unta. Berjalan nanti sudah dekat diambil airnya untuk mengairi. Ya ini. Ini berarti menunjukkan apa? Kerja keras kan itu. Maka zakatnya adalah lebih sedikit. Nisfu usyur, setengah dari 1/10. Ini 1/20. Semakin dia itu sulit mendapatkan air dengan kerja keras dia, maka zakatnya lebih sedikit. Ya, ya ini walaupun syariat menghargai kerja keras dia, tetapi kalau mengandalkan air hujan atau air sungai murni, zakatnya lebih banyak 1/10. Imam Bukhari mereka Imam Bukhari. Wali Abi Dawud dan semua Imam Dawud sahih juga disebutkan idza kana ba'lan, ya disebutkan ba'lan ini diddu muski, ini lawan dari aliran, yaitu ya ini dari bir ya, dari apa, dari sumur-sumur yang ditarik oleh tadi oleh unta dan sebagainya. Idza kana ba'lan al usyur, maka 1/10 disebutkan di sini. Ya, ini kalau dia itu adalah dengan hasil dari air. Wa bi masuqiya bisawani, dan apa-apa yang dia itu dialiri dengan sawani, disebutkan sawani itu jamak saniyah, itu dabah, kendaraan seperti unta atau keledai atau yang sebagainya yang dia itu menarik tali tadi dari sumur. Itu sawani. Ya. Jadi hampir mirip dengan tadi. Au nadhi atau dengan unta yang menariknya nisful usyur, maka setengah dari 1/10 sa'am. Ya, dengan hadis yang tadi disebutkan. Ya, ini menunjukkan apa? Bahwa selama dia semakin sulit dia untuk mendapatkan air, maka zakatnya lebih sedikit. Ya, insyaallah demikian. Nanti yang dibahas semua sunnah. Demikian sunnah yang